وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المسلمين dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu memberikan dan menganugerahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita tentang sahih Muslim dari hadis hadis 623 yang tadi sedang kita pelajari. Kita lanjutkan di mana saya bacakan matannya dari Hudzaifah. Hudzaifah dia mengatakan, qal kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fantaha ila subatati qaumin fabala qa'ima فتناحيت فقال أدنه فدنوت حتى قمت عند عاقبيه فتوضأ فمسع على الخفين. Pembahasan kita yaitu dalam bab al-mas'u 'ala al-khuffain, yakni menyapu di atas khuf. Di mana Hudzaifah menjelaskan, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau pergi ke tempat tumpukan sampah dari pemilik sekelompok kaum. Di atas beliau kencing berdiri, aku pun menjauh. Ya. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mendekatlah." Lalu aku mendekat sampai aku berdiri di belakang beliau. Lantas beliau berwudu. Beliau menyapu di atas kedua khufnya. Kita telah mempelajari apa sebab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing berdiri. Di antara yang bisa kita ambil bahasanya, minimal itu adalah menunjukkan kebolehan jika diperlukan. Ya. Kemudian dari hadis ini juga bahwa ungkapan dari Hudzaifah, fatanahaitu, lalu aku menjauh. Nabi mengatakan, mendekatlah, lalu aku mendekat sampai aku berdiri di belakang beliau, yakni belakang pantatnya. Beliau menghadap ke sini dan dia di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekat. Qala al-ulama, ulama mengatakan, istadanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatira bihi an a'yunin nasi wa ghairihim minan nadhirin. Nabi meminta kepada Hudzaifah untuk mendekat agar Nabi bisa menutup diri dari pandangan manusia dan yang lainnya dari orang-orang yang melihat. Likauniha halata istakhfi biha. Karena kondisi yang seperti itu bisa menutup dirinya. Karena tadi tempat tumpukan sampah itu di depannya tinggi. Ya, depannya tinggi, di depan di sebelahnya adalah tinggi, di depan dia agak rendah. Maka orang yang di depan tidak bisa melihat bagian kalau misalkan dari depan, cuma dari belakangnya Rasulullah. Maka Hudzaifah diminta untuk berdiri di belakang, bersis belakangnya Rasulullah, agar orang tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yastahi minha fil 'ada, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa malu ya dari kondisi yang seperti ini. Wa kanat al hajatu allati yaqdiha bawlan min qiyamin yu'man ma'aha al khuruj al hadath al akhar. Kebutuhan yang lain, yakni kenapa disuruh mendekat? Karena kencing berdiri itu lebih menjamin tidak keluarnya hadas yang lain. Ya, hanya kencing saja. Wa raihatul kariyah, dan juga tidak keluar bau yang tidak sedap. Jadi maaf kalau saatnya berdiri itu kentutnya enggak keluar gitu. Ya. Buang air besarin enggak keluar. Maka oleh karena itu dia minta mendekat. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa mengganggu orang lain. Wa ja fil hadis al-akhir, dalam hadis yang lain, lamma arada qada al-hajah qala tanahhi likaunihi kana yaqdiha qa'idan wa ihtaju ila al-hadathaini jami'an fatahsul raihatu al-karihatu wa ma yatba'uha. Dalam hadis lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin buang hajat, Nabi menyuruh untuk menjauh. Ya, kalau di sini Nabi menyuruh mendekat. Kenapa Nabi menyuruh menjauh? Karena beliau buang hajat dengan kondisi jongkok atau duduk, di mana dia perlu membuang kedua jenis hadasnya, ya, buang air kecil dan buang air besar. Maka kalau yang seperti itu dan duduk, tidak menutup kemungkinan terjadinya, ya, akan keluar aroma yang tidak disukai, yang diinginkan, atau yang mengikutinya, karena dia pengen buang air besar dan buang air kecil. Maka itu tentu akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap, maka disuruh untuk menjauh. Ya. Walihada qala ba'dul ulama fi hadzal hadis, oleh karena itu sebagian ulama mengatakan dalam hadis ini, minas sunnati al-qurbu minal ba'ili idza kana qa'ima, merupakan sunnah mendekat kepada orang yang kencing apabila dia berdiri, yakni untuk menutupnya, ya. Jadi berarti berbelakang-belakang sehingga dia tertutup, orang lain melihat ke sini enggak tahu bahwasanya dia sedang kencing. Fa idza kana qa'idan fas sunnatu al-ibadu anhu. Adapun kalau seandainya dia buang air jongkok atau duduk, maka hendaklah dia menjauh. Yang pertama, kalau karena dia duduk, orang lain tidak bisa melihat auratnya karena dia jongkok. Yang kedua, menjauhnya adalah karena bau yang akan keluar dalam kondisi buang air jongkok. Dari hadis di atas ada beberapa faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antaranya isbatul mashi 'alal khuffain, yaitu ditetapkannya bukti dalil menyapu di atas kedua khuf. Karena dalam hadis itu dikatakan famasaha 'alal khuffain, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu di atas kedua khufnya. Yang kedua faedah yang lain adalah wa fi jawazul mashi fil hadar. Yang kedua adalah bolehnya menyapu dalam kondisi kita mukim, bukan bersafar. Yani masih di dalam negeri atau kampung atau kota. Maka sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, ya, bahwa kalau seandainya ada perempuan, dia hanya di rumahnya saja, dia memakai khuf dalam rumahnya, atau juga memakai kaos di rumahnya, maka dia boleh menyapu di atas kaos atau khufnya tersebut. Ya, tentu dengan catatan selama dia memakainya setelah berwudu dengan sempurna. Jadi memakai khuf ini punya hajat atau tidak punya hajat, ya, maka dia boleh menyapu di atas kedua khuf atau kedua kaosnya. Karena dia di rumah aja. Dia pengen pakai kaos di rumahnya, maksudnya silakan. Ya, dan dia boleh menyapu di atasnya. Mungkin ada anggapan bahwasanya karena ada keperluan, karena kakinya sakit misalkan, lalu dipakai kaos atau khuf. Tidak. Begitu juga mungkin di antara kita yang pergi ke kantor, ya, atau pergi kuliah, maka dia boleh menyapu di atas khufnya ketika dia ingin dia melaksanakan wudu, dengan catatan dia berwudu dengan sempurna kedua kakinya sebelum dia memakai kedua khufnya. Tidaklah dia memakai dalam kondisi setelah membasuh kedua kakinya. Di dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita jawazul bauli qa'ima, bolehnya kencing berdiri. Sebelumnya kita telah mempelajari bahwa ada hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang mengatakan apabila ada orang yang mengatakan bahwasanya Nabi itu kencing berdiri, maka jangan dipercayai. Ya, tidak pernah Nabi kencing kecuali dengan kondisi duduk. Maka kemudian hadis Hudzaifah ada di mana dia kencing berdiri. Nah, ini menunjukkan bahwa Aisyah menginformasikan apa yang dia ketahui. Hudzaifah, dia memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Aisyah. Nah, untuk mengkombinasikan keduanya adalah Nabi SAW kebiasaannya adalah kencing dengan duduk. Ya. Adapun kencing berdiri boleh. Ya, boleh. Wa jawaz, berikutnya yang keempat, jawazu qurbil insani minal ba'il. Bolehnya seseorang mendekat kepada orang yang sedang kencing berdiri. Wa fi jawazu talab al ba'il min sahibihi alladhi yadullu 'alaihi al-qurb minhu liyasturahu. Dan di sini, di hadis ini juga bolehnya seorang yang kencing meminta dari temannya agar dia mendekat dari dirinya untuk sebagai yang menutup dirinya dari pandangan orang lain. Wa fihi istihbabus sitr. Dalam hadis ini adalah anjuran untuk menutup diri, ya, dari kencing. Kalau seandainya ada orang kencing tanpa ada orang lain yang berdiri di belakangnya, orang pasti sudah melihat ini orang kencing. Tapi kalau seandainya ada orang yang berdiri, nah, orang terfokusi kepada orang yang berdiri. Wa fi jawazul bauli bi qurbid diyar. Dalam hadis ini juga bolehnya kencing di dekat halaman rumah. Ya. Dalilnya adalah subatah. Yakni tumpukan sampah itu adalah dekat dari rumah. Ya. Taib, hadis berikutnya yaitu hadis 624. Haddatsana Yahya bin Yahya, haddatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Jarir an Mansur an Abi Wa'il qala kana Abu Musa yushaddidu fil bawl wa yabulu fi qaruratin ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض. فقال حذيفة: لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، ولقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم، فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ. Dari Wa'il, dia mengatakan Abu Musa yushaddidu fil baul. Dia sangat keras dalam masalah kencing. Ya, boleh jadi juga dia sangat hati-hati. Wa yabulu fi qarurah. Dia kencing di dalam botol. Jadi kencingnya ditampung di botol. Kenapa kira-kira? Ya, kalau kencing di botol sangat menjamin bahwasanya percakan dari kencingnya itu tidak mengenai bagian dari kulitnya. Lalu dia mengatakan inna bani Israel, sesungguhnya bani Israel apabila kulit dari salah seorang di antaranya ditimpa oleh kencing, ini percakannya, qaradahu bil qamaqarid, dia kikis dengan alat kikis. Ya. Faqala Hudzaifah, Hudzaifah mengatakan, lawadittu anna sahibakum la yashaddidu hadha at-tashdid. Sungguh aku menginginkan agar teman kalian itu tidak keras seperti kerasnya seperti ini. Ya, ini berlebihan. Ya, syaddid, tasdid di sini adalah berlebihan, ghulu. Ya. Falaqad ra'aytuni ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Natamasha. Aku telah melihat bahwasanya diriku dan Rasulullah kami berjalan. Fa'ata subatatan khalfa qa'itin. Beliau mendatangi sebuah tempat pembuang sampah di belakang ha'itin, bisa diartikan dengan kebun, bisa diartikan dengan tembok, ya, tembok pekarangan. Faqama kama yaqumu ahadukum, dia berdiri sebagaimana salah seorang dari kalian berdiri. Fabal, beliau kencing. Ya, ini beliau kencing berdiri. Fantabattu minhu, aku pun lari darinya. Ya, malu. Ya. Fa asyara ilayya, Nabi mengisyaratkan kepadaku. Fajitu, lalu aku mendatanginya. Faqumtu 'inda 'aqibihi hatta faragh. Aku berdiri di belakang beliau sampai beliau selesai buang hajatnya. Nah, kalau kita lihat perkataan Hudzaifah, lawaidtu anna sa'ibakum la yashaddidu hadha at-tashdid, ini menunjukkan bahwa anna hadha at-tashdid khilafus sunnah, sikap keras, ghulu yang melampaui batas ini menyelisih sunnah. Kenapa? Karena fa'inna Nabi sallallahu alaihi wasallam bala qa'ima. Beliau kencing berdiri. Wala syakka fi kaunil qa'im mu'radan lirrashish. Dan tidak diragukan lagi posisi dia berdiri atau kondisi berdiri pasti kemungkinan dia terkena oleh berjikan dari kencingnya. Walam yaltafitin Nabi sallallahu alaihi wasallam idha hadal ihtimal. Nabi tidak menghiraukan kemungkinan-kemungkinan ini. Itu kan asumsi kemungkinan. Ya. Walam yatakallaf al-baula fi qaruratin. Beliau tidak memaksakan kencing di botol. Ya. Kama fa'ala Abu Musa, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Musa radhiyallahu anhu wallahu a'lam. Ya, Abu Musa boleh jadi dia terlalu berhati-hati. Karena salah satu dari penyebab azab kubur adalah wa kana la yastatiru min baulihi. Dia tidak membersihkan dirinya dari kencing. Sebagian dari pendapat ulama adalah mengatakan bahwa dia tidak menjaga dirinya atau pakaiannya dari bercikan kencing ketika dia kencing. Ya. Nah, namun kalau seandainya kita kencing, ya perlu kita hati-hati dan tidak seperti ya harus kencing dikantongin gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, maaf kalau seandainya ada yang kencing berdiri yang di toilet, toilet berdiri itu, maka itu boleh. Ya, itu boleh. Tapi kalau kita mau ngambil yang lebih hati-hati, ya, kita jongkok. Jadi kalau jongkok adalah memang tertutup. Ya, karena dia harus membuka. Dan malahan anjurannya, sunnahnya, kita membuka celana kita apabila kita sudah mendekati ke bawah, ke tanah, baru kita ya pelorotkan, kita buka. Nah, tapi kalau berdiri tidak. Dan sekarang kita melihat juga tempat kencing berdiri ini ada lagi diberikan penutupnya, ya, ya ini penutup supaya kencing itu tidak bercikan kencing tidak mengenai bagian dari pakaiannya. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis 625. Haddathana Qutaybah bin Sa'id wala haddathana Layth ha wa haddathana Muhammad ibn Rumh ibn Muhajir قال أخبرنا ليث أن يحيى ابن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع ابن جبير عن عروة ابن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأه مسعى للخفين وفي رواية ابن رمح فكان حين فما كان حين حتى dengan sanadnya kepada Al-Mughirah bin Syu'bah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi keluar untuk buang hajat fatabahu Al-Mughirah Mughirah bin Syu'bah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'idawatin fihama dengan membawa satu ember air atau satu bejana yang di dalamnya ada air. Fasabba alaihi hina faragha min hajatihi. Ya. Mughirah menuangkan air ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai dari buang hajatnya. Fatawadda'a wa mas'a 'ala al-khuffayn. Beliau berwudu dan menyapu di atas khufnya. Dalam riwayat Ibnu Rumhi, makana hina hatta, ya, dalam riwayat yang lain yang tadi dikatakan hina faragha, saat dia selesai, dengan lafaz hatta faragha, yakni sampai dia selesai. Baik. Lalu Mughirah di sini kita lihat dia menuangkan air untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita bisa mengambil faedah bahwa yang pertama jawazul isti'anah fil wudu, bolehnya meminta bantuan di dalam berwudu. Apakah minta bantu dituangkan air atau yang lain, atau dibawakan air. Waqad thabata aidan fi hadits Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala an annahu shabba 'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wudhu' hina sarafa min Arafah. Dan di dalam hadis Usama bin Zaid juga disebutkan bahwa Usama bin Zaid dia menuangkan air kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berwudu, atau untuk wudu beliau ketika meninggalkan Arafah menuju ke Muzdalifah. Wajaa fi ahaditsin laysa bithabit annahi 'anil isti'anah. Terdapat hadis-hadis, tapi hadis ini tidaklah kokoh, yaitu melarang untuk minta bantuan di dalam berwudu. Qala ashabuna, mazhab kami mengatakan al-isti'anah thalathatu annawa. Isti'anah itu meminta bantuan itu ada tiga jenis. Ahaduha, yang pertama an yasta'ina bi ghairi fi ihdaril ma fala karahata fihi wala naqs. Yang pertama meminta bantuan untuk mendatangkan air wudu. Ya, air untuk mendatangkan air untuk wudu. Fala karahata fihi wala naqs. Dalam bantuan yang seperti ini atau minta bantuan tidak tidak ada nilai makruhnya dan tidak dinilai sebagai kekurangan, tapi itu boleh. Ya. Al-thani an yasta'ina bi fi ghusl a'dha'i yubashir ajnabi bi nafsihi ghusl a'dha', fa hadha makruhun illa li hajah. Yang kedua, minta tolong untuk membasuhkan sebagian dari anggota badannya dalam berwudu, misalkan mewudukkannya, sehingga orang lain langsung menyentuh dengan membasuh anggota wudunya, maka ini hukumnya makruh kecuali kalau dibutuhkan, ya, seperti karena sakit misalkan tidak memungkinkan dia menggerakkan, maka boleh diwudukkan. Wasalis ayasubba alaih hadzal aula tarkuhu wal yusamma makruhan fi wajhan. Qala ashabuna wa ghayruhu idza sabba alaihi waqafa ala yasari mutawaddi wallahu a'lam. Yang ketiga, minta bantu dituangkan pada saat dia berwudu. Ya. Jadi seperti dibantu betul dalam waktu dia mengerjakan wudunya. Maka di sini dikatakan lebih baik ditinggalkan. Apakah itu makruh hukumnya? Di dalam mazhab Asy-Syafi'i bahwasanya di situ ada dua pendapat. Namun ada pendapat yang mengatakan apabila dia ingin menuangkan air, maka orang yang menuangkan air berdiri di sebelah kirinya orang yang berwudu, kalau seandainya diperlukan. Wallahu ta'ala alam, dari hal ini ya, kita bisa mengambil pelajaran yang banyak dari hadis Nabi SAW, bahwa intinya membantu orang di dalam berwudu adalah boleh, apalagi kalau seandainya diperlukan. Ya. Wallahu ta'ala alam, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Salam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.